Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulku samawati wal ard walam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Insyaallah hari ini kita akan mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 240 berapa? 7 belum? Oh, jadi belum masuk ke 248 hari ini? Belum, baik. Ayat 247. Kita sudah membahas sebelumnya di ayat 246 tentang Bani Israel yang dimatikan oleh Allah sebelum waktunya mati. Nah, kali ini kita akan membahas di ayat 247. Ini saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Jadi setelah mereka meminta pemimpin sebelumnya, ketika mereka lari jumlah mereka ribuan karena takut mati, kan ceritanya adalah 246 ya. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel yang sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja, seorang pemimpin, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Kan ini permintaan mereka sebelumnya. Ini permintaan kepada Nabi siapa? Samuel. Dikisahkan ini meminta kepada Nabi Samuel. Dan saat itu jumlah Bani Israel memang sangat sedikit. Dan mereka butuh pemimpin yang bisa memberikan komando kepada mereka. Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, konon namanya Nabi Samuel dari kalangan Bani Israel. Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Ini dalam ilmu gaibnya Nabi Samuel bisa menerka kualitas Bani Israel. Jadi kalau teriak kencang biasanya Allahu Akbar gitu. Siap komando gitu. Pas diajak, "Afwan Ustaz, kerja dulu." gitu. Ya udah pulang kerja, "Afwan Ustaz. Istri, anak." Ya udah hari libur, afwan Ustaz. Ini kafan gak afwan. Jadi itulah mental mereka sebetulnya dari kalangan Bani Israel itu. Mereka merasa mungkin tersinggung dengan teguran sang Nabi, lalu dia berkata, mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Ini dua alasan di mana seseorang seharusnya bangkit berjihad sampai tetes darah penghabisan. Satu, karena diusir dari negerinya, dan dia diusir dari anak-anaknya. Gak ada alasan kecuali perang. Gak boleh kabur. Tapi ternyata apa yang diprediksi oleh sang Nabi benar. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Pada akhirnya ya cuma sedikit yang sungguh-sungguh. Ya, jika sudah mulai mendekati pertarungan dan pertarungan semakin sengit, nah biasanya ada yang pindah. Kenapa Ustadz? Waduh, ana gak bisa. Sekarang Ustadznya sekarang jadi masalah. Kalau tadi kan masih anggotanya nih. Mulai nih. Tentu dengan semua pembenaran-pembenarannya. Gitu. Jadi nanti yang mangkir bukan cuma umatnya, tetapi juga mungkin pemimpin-pemimpin ya agamanya mulai. Di situ dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim, pasti akan mendapatkan balasannya. Para pengecuters-pengecuters ini. Ya. Bersiasat perlu, tapi jangan atas nama bersiasat kemudian menjadi pengecuters gitu. Dan dalam kondisi seperti ini jangan menjadi buih. Manusia kualitas buih, enggak bermanfaat. Nanti mudah-mudahan bisa saya berikan ayatnya. Saya berharap malam ini bukan hanya sekedar tadabur, tetapi ada nilai-nilai leadership dan pembentukan karakter yang bisa kita dapatkan sebagai seorang pemuda. Nah, dari kisah itu, maka Nabi mereka kemudian berkata, wa qala lahum nabiyyuhum, benar nih kalian minta pemimpin, ya? Wa qala lahum nabiyyuhum, Nabi mereka berkata kepada innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kaget mereka. Kayaknya enggak sesuai nih. Tradisinya enggak begini pemimpin yang selama ini terjadi dan proses pemilihannya. Talut ini bagi mereka tidak mewakili apa yang mereka inginkan. Lalu mereka berkata, qalu anna yakuna lahul mulku alaina, bagaimana mungkin Talut yang memerintah kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, selain itu, selain Talut tidak berhak dibanding kami, dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Mungkin demokrasi kayak Indonesia kalian ya, harus punya duit banyak untuk bisa jadi pemimpin ya. Kalau gak punya duit bisa jadi pemimpin kan di Indonesia? Hah? Berat lah ya kalau gak punya logistik. Nabi mereka berkata, ya qadarullahnya pada saat itu proses pemilihan pemimpin memang di tokoh spiritualnya. Tokoh ulamanya lah kalau sekarang kira-kira begitu yang memilih. Jadi bukan dibalik, bukan ulama yang dipilih jadi titik-titik gitu ya. Jadi harusnya si ketua ulama ini kalau dulu ya mungkin Nabi Samuel lah yang menentukan siapa yang harus jadi pemimpin, gitu kan? Jangan dibolak-balik dan nggak boleh kebolak-balik. Kalau the special one Mourinho mau ikut jadi pemain melawan Ronaldo, kira-kira menang siapa di lapangan? Ronaldo. Di tingkat coach memang pantas dan dia memilih pemain. Tapi jangan mentang-mentang lo pelatih pengen main juga. Ngos-ngosan loh nanti di jalan. Apalagi usianya udah di atas. Ini Mourinho maksud saya. Ya, karena Mourinho baru main 20 menit sudah ngos-ngosan itu. Ya, main belusukan maksudnya gitu. Nah ini mekanisme spiritualnya. Sebetulnya ya sang Nabi lah yang menetapkan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Nabi mereka kemudian berkata, qala, ini argumentasinya kenapa saya memilih dia. Innallaha astafahu. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Tentu Nabi ini dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan survei-survei. Ya, analisis-analisis. Ya, tidak. Tapi ada faktor langitnya juga. Ada faktor langitnya juga. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Istafahu alaikum. Suka atau tidak suka, ini pilihan Allah. Dan kalau boleh saya beritahukan kepada kalian, apa kriteria keduniaannya, kebumiannya, selain faktor langit tadi. Kenapa dia yang dipilih oleh Allah? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jisim. Dan Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi apa seharusnya pemimpin itu? Ilmunya luas. Tapi gak cukup ilmunya luas, harus tubuhnya perkasa. Gitu ya. Apalagi kalau wakil, harus maratonnya kuat. Karena wakil ini sering didelegasikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan oleh ketua, kan gitu. Ini kita bicara zaman dulu ya. Kita bicara zaman dulu. Ya minimal kalau sekarang kira-kira bisa muterin Senayan 5 kali lah, kira-kira begitu. Mourinho kuat gak ya? Nah jadi, kalian nih belajar kepemimpinan nih sekarang nih, anak muda. Ya. Jadi menjadi pemimpin itu gak cukup hanya fisik saja, kerja tanpa ilmu. Ya, harus ya ilmunya luas. Tapi mungkin dikombinasikan antara kerja dengan ilmu jadi satu kali gitu, baru yang di sana kan gitu. Ya, bagus juga sih. Ya, kombinasi lah ya antara kerja dan ilmu gitu ya. Semoga. Ini kita bicara di zaman Nabi Samuel. Jadi dua alasan secara capability leadershipnya, kenapa dia pantas menjadi seorang raja, walaupun tidak punya kekayaan yang banyak, ya, tapi karena dia punya apa? Ilmu dan tubuh yang perkasa. Kalau zaman sekarang kemudian tambah kaya kan lebih bagus kan gitu. Kenapa? Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'. Ini tekanan di ayat ini. Kalau saya diminta untuk kira-kira Ustadz, di ayat 247 ini keluhnya yang mana? Menurut saya keluhnya ini. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dan Allah memberikan kekuasaan, pemerintahan, kepemimpinan pada siapa? Yang dikehendakinya. Ini rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Tapi bahasannya, sekarang secara garis besar dulu, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini garis besarnya dulu. Jadi ada berapa poin penting di ayat ini? Satu. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Poin pertama, informasi bahwa apa? Nabi Samuel mengatakan yang akan menjadi raja Bani Israel pada masa itu adalah siapa? Talut. Itu poin pertama. Poin keduanya apa? Penolakannya. Qala anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, ini penolakan. Yang kedua, bagaimana mungkin Talut menjadi pemimpin atau memerintah kami Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang banyak. Ini penolakan poin kedua. Poin ketiga, nah argumen Nabi Samuel yang harus ditaati. Karena mereka datang minta kepada Nabi, bukan Nabi yang ujuk-ujuk menyarankan kepada mereka. Gitu ya. Bukan Nabi yang menyarankan, mereka yang minta. Kemudian diberikan saran. Kalau mau jalankan, kalau enggak terserah. Nah ini Bani Israel yang pada akhirnya mereka enggak punya pilihan, harus mengambil tawaran. Kalau tidak mereka akan hancur. Gitu ceritanya. Jadi sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Itu poin ketiga. Jadi poin ketiganya argumen Nabi Samuel kenapa tetap harus Talut yang menjadi raja. Pertama karena dia pilih oleh Allah. Yang kedua diberikan ilmu yang luas. Yang ketiga tubuh yang perkasa. Poin terakhir, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Poin keberapa nih? Keempat. Poin keempat itu di sini nilai tauhidnya. Mungkin istilah tauhid mulukiyah. Tauhid kekuasaan. Apa tauhid kekuasaan itu? Bahwa Allah hanya memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dasarnya adalah karena Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Oke, ada empat poin ya di ayat pada malam hari ini. Nah, sedikit kita coba masuk ke tafsir Jalalainnya dulu. Saya dapat kosakatanya. 246. Sorry. Baik. Kita terjemahkan perkosakata dulu. Wa qala lahum, berkatalah kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa, telah mengangkat atau mengutus, lakum, bagi kamu, Taluta atau Raja Talut, malik, sebagai raja, malikan. Qalu, mereka menjawab, anna, bagaimana, atau artinya betapa, yakunu lahu, menjadi untuknya, al-mulk, kekuasaan, alaina, atas kami, wa nahnu, padahal kami ahakku, lebih berhak, bil mulki, terhadap kerajaan ini daripadanya, minhu. Maksudnya, ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan, dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala. Ini Allah pilihkan. Jadi argumen mereka itu, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Alasannya kenapa mereka merasa lebih berhak dibanding Talut sebagai raja pada awalnya karena, apa yang pertama? Karena Talut bukan keturunan raja. Yang kedua, bukan keturunan orang kaya. Kalau istilah kita barangkali, ini dari keturunan, bukan dari keturunan adaan, tapi keturunan makmuman gitu. Ya, adaan itu orang berada maksudnya gitu. Nah, menjadi tradisi Bani Israel pada masa itu, umumnya yang harus menjadi pemimpin adalah keturunan raja, minimal pemilik partai lah gitu kira-kira. Yang kedua, harus punya harta yang banyak. Sementara Talut, walam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan ia tidak diberi keluasan daripada harta benda. Maksudnya, harta benda yang amat diperlukan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Termasuk biaya politik kalau Indonesia yang sangat tinggi. Qala, nabi mereka berkata kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah istofahu, telah memilihnya. Nah, lihat nih. Bahasa nabi gini, bahasa nabi. Jangan terlalu percaya dengan analisismu sendiri. Khusus masalah kekuasaan ini, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi. Ini harus dipegang baik-baik, tauhid ini. Ikuti saya dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini harus banyak dibaca belakangan ini supaya kita terbebas dari sihir-sihir hoax, sihir-sihir kebohongan, sihir-sihir tipu daya survei, sihir-sihir media yang menggiring opini, bahwa ukuran siapa yang menjadi pemimpin di satu negeri, keputusan murni dari Allah. Ini masalah kekuasaan, enggak mesti kalau banyak duitnya, memegang media, ya, menguasai aparat, otomatis menang. Belum tentu. Saya cuma ingin tekankan pada malam hari ini, ingat, tauhid kekuasaan itu. Tetapi bukan berarti tauhid kekuasaan itu tidak berdasarkan kondisi real masyarakat sosial. Kaidahnya di dalam Islam begini, bagaimana kondisi kalian, begitulah pemimpin kalian. Jelas? Bagaimana kondisi mayoritas kalian, begitulah pemimpin kalian. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda mengejar, Ustadz, kok keputusan murni dalam nanti sampai Pilpres 2019 juga ketetapan Allah? Iya. Ketetapan Allahnya yang mana? Kalau saya boleh cari ilahnya atau alasan-alasan politiknya. Ya bagaimana kondisi mayoritas, maka kondisi mayoritas itulah yang akan menentukan calon pemimpinnya pada akhirnya. Kalau berimbang gimana Ustadz? Tergantung siapa yang paling keras usahanya. Jadi jumlahnya sama banyak nih. Misalnya di Pilpres nanti 50-50 suaranya ya. Nomor 1 dan nomor 2 sama-sama 50-50 pengikutnya nih. Nah, nanti siapa yang paling keras perjuangannya? Ya. Nah, mereka lah yang nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada hubungan sebab akibat. Tetap ada itu. Kausalitasnya selalu ada. Al-asbab. Namun dasarnya soal kepemimpinan itu bukan pada asbab. Murni kuasaan itu milik Allah dan Allah menentukan sesuai kehendaknya, bukan survei kita. Beruntunglah kalau kita punya cara berpikir yang ini. Jadi kita enggak terlalu panik menghadapi situasi politik. Kita cenderung positif, kita cenderung proaktif. Tidak seperti orang panik ketakutan kalah, lalu ikut-ikut menyebarkan hoax, ikut-ikut menyebarkan fitnah, ikut-ikut menjelek-jelekan apa negatif apa campaign misalnya. Walaupun negatif campaign sah saja, yang tidak boleh adalah apa? Black campaign. Negatif campaign boleh. Wah, ini selama rezim ini utang banyak, itu negatif campaign. Iya. Itu dibenarkan. Yang tidak boleh adalah black campaign. Yang black campaign itu yang gimana kira-kira? Ya hati-hatilah. Ini ITE berlaku buat kita, enggak berlaku buat dia. Hati-hati. Kata ibu-ibu. Kalau istilah kita dengan dia enggak boleh lah ya. Di sini lagi pengajian. Kita nomor satu kan dakwah, oke? Okay? Nomor dua kan politik. Jadi pangannya harus nomor satu kan dakwah di sini ya. Politik nomor dua kan saja. Baik. Inna Allah astafahu alaikum. Allah yang memilihkan dia untuk kalian. Ini penting nih. Astafahu alaikum. Allah yang memilihkan. Memang soal kepemimpinan itu unik sekali. Unik. Saya melihat, mengamati beberapa negara terutama dunia Islam ya, yang kita harapkan alhamdulillah sekarang dia jadi presiden, alhamdulillah sekarang dia jadi raja, ternyata lebih parah dari yang kemarin. Ada yang begitu tuh, lebih kacau lagi. Ya Rob, kok bisa begini ya? Ya mungkin mayoritas masyarakatnya ternyata memang seperti yang begini. Maka perubahan itu harus kita mulai dari mana? Dari diri sendiri dan merubah dakwah masyarakat ini. Jadi mendakwahi masyarakat itu yang penting dan saya memilih jalur itu. Soal kepemimpinan itu siapa yang bakal memimpin itu keniscayaan. Ya. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah nanti pemimpin kalian. Itu rumus tuh. Nah, tapi ditambahkan di sini wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan menambahkan kepadanya bastatan, keluasan dalam apa? Bastatan fil ilmi, keluasan dalam ilmu, wal jismi, dan tubuh. Memang pada waktu itu dialah orang Israel yang paling pandai, paling gagah, dan paling baik akhlaknya. Ini kisah Talut. Ada yang bilang tukang apa tadi? Tukang samak. Mungkin kerjanya di pejagalan kali ya. Tukang jagal dia yang suka menyamak kulit. Atau ada yang mengatakan dia seorang penggembala. Tetapi dia punya pengetahuan yang luas dan sekaligus juga punya fisik yang kuat. Dan tentu akhlaknya juga baik sebagai seorang pemimpin. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah memberikan kerajaannya, mayyasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. Ini nih, ini masalah kekuasaan ini. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa merekayasa. Percaya deh. Ya tapi kan Ustaz, yang kita udah usaha, harusnya kita tuh 2000 sekian menang. Menurut lu. Tapi buktinya kita dicurangin. Iya memang. Sekarang kamu gak bisa berkuasa gara-gara dicurangin, memang begitu faktanya. Karena memang kamu masih bisa dicurangin. Terlalu lemah kamu untuk bisa memimpin, dicurangin dikit aja gak bisa. Hanya orang bodoh yang minta diberikan kekuasaan. Eh maaf ya, kemarin gue curang. Ini buat lu kekuasaan. Mimpi. Gak ada itu. Kecurangan itu bagian dari pertarungan perebutan kepemimpinan. Misalnya orang perang, awas ya, besok gue serang lo jam 7 pagi. Eh datangnya jam 4 subuh. Curang lo, katanya mau nyerang jam 7. Ulang. Gak ada. Al-harbu khida'ah. Perang itu adalah tipu daya. Ini kampanye ini perang atau bukan? Sesungguhnya perang. Perang perebutan kepemimpinan. Tipu daya enggak? Tipu daya. Jadi jangan coba-coba jadi caleg ngeluarin duit kalau masih lugu. Stroke nanti. Ya. Al-harbu khida', ada yang mengatakan begitu. Perang itu adalah tipu daya. Jadi misalnya ketika Rasul perintahkan para sahabatnya di satu perangan, di perang Badar, pacu kudanya kencang-kencang, lalu gesekkan pedangmu di padang pasir. Bagaimana kondisi debu? Terbangan, bagaimana kira-kira melihat musuh itu? Musuh yang melihat, enggak mungkin 300, ini pasti 3000 nih. Ini pasti 30.000, lihat debunya itu. Padahal, ya karena Rasul perintahkan pasukannya untuk gesekkan pedangnya di padang pasir, kelihatan ngepul. Terus musuh bilang, curang loh. Begitu. Jadi dalam pertarungan perebutan kepemimpinan, dicurangin itu bagian dari harus yang harus kita hadapi. Tapi kita jangan berbuat curang. Strategi oke. Dan yang paling penting adalah mendapatkan pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya. Karena pada akhirnya para sahabat mengira mungkin strategi Rasul supaya musuh tertipu. Sebetulnya Rasul melihat ada pasukan berpakaian hijau, berkuda, para malaikat bersama pasukan Rasul yang sahabat gak melihat. Buktinya mana? Testimoni para sahabat setelah perang Badar. Banyak bilang begini, aneh tadi waktu perang, saya belum tebas, tiba-tiba leher sudah putus. Dan ada lagi, ketika saya hampir tebas, tiba-tiba jari-jemari mereka putus sendiri. Ini perintah Allah yang diinformasikan kepada Rasul di perang Badar yang sahabat enggak tahu dan Rasul enggak tahu. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Pernah dengarkan ayatnya? Belum? Wah, perlu dikasih lihat ini ayatnya nih. Ini di perang Badar. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarur ru'ab fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu." Lalu Allah perintahkan, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman itu. Jadi malaikat diperintahkan Allah untuk mengkondisikan psikologis pasukan Muhammad supaya mereka menjadi pasukan yang teguh, yang kuat jiwanya. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir itu. Pada saat yang sama Allah rasukkan lewat para malaikatnya rasa takutan. Jadi ada orang kalau sedang kerasukan jin, tanpa sadar, terserang hasad, bahwa tiba-tiba sedih, kayaknya maunya takut, jiwanya lemah. Itu ada itu. Alladzi waswisu fi, ada orang seperti itu. Berada di satu tempat, tiba-tiba ketakutan aja bawaannya. Tiba-tiba kayak mau nangis gitu. Nah, ini pasti kena jin was-was nih. Mungkin dia kurang berzikir. Sehingga kena pengaruh itu jiwanya. Tapi lebih dari itu, Allah takdirkan para malaikat, ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan itu sehingga ketakutan itu orang-orang kafir pada masa itu. Apa perintah Allah kepada para malaikat? Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah kepada para malaikat yang bergabung dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu ya ayatnya ya. Jadi mereka-mereka yang mau berbuat curang, kalau kita udah usaha, kita bermohon kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, ya, mungkin ada yang mau menukar kotaknya, ya, dari kardus yang satu ke kardus yang lain, tiba-tiba pas ngambil kardus, palanya putus. Amin. Ya, tiba-tiba ketika hacker-hacker mereka siap untuk merubah data, masukkan tiba-tiba tangannya putus. Amin. Tentu sangat dipengaruhi oleh kesolehan dan perjuangan Anda dalam memilih pemimpin Anda. Dan itu pertolongan Allah bisa terjadi. Baik. Wallahu wasi'un alim, dan Allah al-wasi' karunianya. Al-alim lagi alim tentang orang yang lebih patut menerima karunianya. Jadi Allah itu sangat luas karunia. Karunia itu apa ya? Hah? Pemberian istimewa. Pemberian istimewa itu nanti di bulan Ramadan berapa orang yang kira-kira jatah mendapatkan award Lailatul Qadar? Kalau di award kan sedikit tuh. Allah bisa memberikan kepada semuanya. Bisa aja satu kampung dapat Lailatul Qadar semua. Kenapa? Karena Allah wasi'. Yang maha luas karunianya. Sekaligus alim siapa yang berhak, enggak mungkin salah. Gak mungkin salah, karena Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia yang luas darinya. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran umumnya. Nah, sekarang coba masuk kepada detail-detail tafsir pendalamannya. Saya akan coba bukakan tafsir Al-Wasil. Alhamdulillah pada hari ini 247 ya. Saya bukain tafsir Al-Wasil dulu. Biar agak detail dari At-Tantawi. Baik, kita perhatikan. Summa bayyanal Qur'an ma akhbarahum bihi nabiyyuhum liyahmilahum ala ta'ati wal imtithali faqala ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Di ayat ini Allah memulai ayat tentang ketaatan kepada sang nabi. Sehingga Allah berfirman, tadi sudah kita terjemahkan, dan berkatalah nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja bagi kalian. Ini sudah dijelaskan di sini, wa Talut ismun a'jamiyun qabla aqila huwal musamma fit Taurah bism Syaul. Jadi Talut ini sebetulnya bukan nama Ibrani, ini bahasa di luar. Jadi ismun a'jamiyun, nama non-Arab maksud saya. Dan di dalam Taurat, konon namanya adalah Syaul. Wa qila inna hadzal ism laqabun lahu minat tul ka malakut minal malik. Lianna Talut kana tawilan jasiman. Konon nama Talut adalah sebagai gelar buat dia karena orangnya tall, panjang, tinggi. Sehingga dinamakan Talut karena badannya yang tinggi. Siapa di sini yang tingginya 180? Ada. Di atas 180? Kalau untuk ukuran Indonesia 180 tinggi enggak? Coba kamu berdiri. 180 berapa? Pas. Okay. Kenapa Talut dinamakan Talut? Karena dia tinggi badannya itu. Tapi karena kuat pastinya enggak kerempeng lah ya. Walaqad kana alladhi yaqtadhihi al-aql ay yuti'u amra nabihim walakinnahum lajju fi jidalihim wa tughyanihim wa qalu li nabihim mu'tarizin ala man ikhtarahu Allahu fa qa'idan lahum anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tapi pada akhirnya pilihan Allah yang terbaik buat mereka yang sesuai dengan kondisi mereka. Yang dibutuhkan untuk mereka pada saat itu adalah pemimpin yang ilmunya luas, yang badannya kuat. Itu sudah ketetapan Allah buat mereka, tapi mereka ternyata menolaknya, tidak mau menerimanya. Atau dalam ungkapan lain, mereka kemudian mengingkari dan kaget atas dipilihnya Talut sebagai raja. Bagaimana mungkin harus Talut yang menjadi raja? Kan menjadi tradisi selama ini, yang harus menjadi raja adalah keturunan raja. Dan raja yang punya harta banyak supaya bisa membiayai kerajaan dan menghidupi rakyatnya. Nah, jadi anna di sini artinya kata adat istifham bimakna kaifa. Anna bagaimana mungkin? Kira-kira maksudnya itu kaif. Anna yakunu lahu, anna artinya kaif. Bagaimana mungkin kok si Talut yang harus menjadi raja? Fa'anta tarahum lin ilamil maqayis as-sahiha indahum dhannu annal muahilat al-haqiqah listihqaqil mulki wal qiyada innama takunu bin nasab wa kasratil mal. Amma al-kafa'a al-aqliya wal-quwa al-badaniya wal-qudra al-syakhsiyya fala qimata laha indahum lintimasi basiratihim wa su'i tafkirihim. Kata Tantawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa protesnya mereka itu karena menunjukkan betapa lemahnya cara berpikir mereka. Yang mereka mau adalah sesuai standar yang selama ini berjalan yang sebetulnya bukan begitu. Kalau ingin lakukan perubahan di masyarakat. Tapi karena rendahnya cara berpikir mereka, akal mereka, otak mereka cuma separuh, gitu kira-kira. Sehingga begitulah cara memilihnya. Dikasih spanduk dengan foto, puas. Makanya caleg-caleg ini kalau gak punya kemampuan bahasa iklan yang baik, porsi gambar, pemilihan diksi, ini lewat. Karena masyarakat ini aneh, gampang melihatnya dari spanduk selesai gitu, walaupun gak kenal. Umat Islam kok bisa ya milih orang kafir, kok bisa ya? Dan orang kafir menang lagi gitu. Kalau dilihat apa alasannya? Ya abis dia baik sih, baiknya apa? Saya tidak ingin menyebutkan, takutnya nanti nyerempet-nyerempet gitu ya. Tapi yang jelas kita ini bangsa yang kadang-kadang suka dikasih hadiah oleh si penjajah yang habis ngerampok harta kita sendiri. Gitu ya. Si penjajah berhasil ngerampok tempat kita dan kuasai tempat kita, udah gitu kita disuruh beli saham di perusahaan hasil rampok tanah kita sendiri, kira-kira begitu. Ya enggak? Saya lihat ini. Makanya perlu pemimpin-pemimpin kayak di Jakarta ini. Perlu penertiban ini, soal tanah-tanah dan lahan-lahan ini. Beberapa tempat di sekitar Jakarta, dari perusahaan-perusahaan properti ini ternyata, banyak yang kasusnya kayak Mekarta gitu. Izinnya cuma katakanlah 94 hektar, tapi ngambilnya 500. Dan dia udah pasang aparat dan preman-preman untuk penguasaan lahan. Yang rakyat-rakyat yang dirampok-rampok ini enggak berdaya. Akhirnya dibilang sabar, padahal emang lemah bukan sabar. Baru disewa lagi ormas-ormas yang memang pasang badan untuk menjadi kacong aseng dan asing ini. Sehingga kasihan ahli waris, dan dia tahu biasanya mana ahli waris yang masih sengketa. Yang udah kelihatan lama, dia tahu ini sengketa di salah satu keluarga yang didekati, yang kira-kira bisa berkhianat, dia dikasih uang, kemudian dibuang, lalu kemudian dikuasai. Nah, atas nama peraturan banyak yang begitu. Siap melawan? Berani? Nah. Summa hakal Qur'an. Maradda nabiyyuhum alaihim faqala, qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Nah, saya masuk kepada inti pada materi ini, yaitu tauhid kekuasaan. Ya. Innallaha astafahu alaikum. Kita kembali dulu ke surah Al-Baqarah 247 ya. Saya ingin tekankan sebab ini menjadi clue utama soal kepemimpinan ini, supaya kita bergeraknya juga strategis. Coba lihat yang dikuningkan ini. Innallaha astafahu. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Tadi kita sudah berzikir, lahu mulkus samawati wal ard. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penguasaan langit dan bumi ini. Murni karena pilihannya. Kenapa Fir'aun harus berkuasa? Ya karena masyarakat Mesir pada saat itu ya memang pantas dipimpin manusia sekelas Fir'aun. Karena mereka gak mau bersatu berontak melawan Fir'aun. Sebagian besar mereka lebih rela mending jadi budak yang penting bisa makan daripada ngelawan ditangkap di penjara. Gitu kan? Kalau semua berpikir seperti ya sudah. Kalau gak ada yang berani jadi martir, selamanya bangsa itu akan tertindas, terjajah. Maka negeri ini kemudian cukup lama dijajah. Kenapa sampai 70 tahun Baitul Maqdis masih di tangan Zionis? Ya. Karena umat Islam di dunia pantas digituin. Kecuali umat Islamnya mau sadar. Ada seorang pendeta Nasrani berkata begini. Ini pendeta Nasrani dalam bahasa Arab. Tapi saya setelin gak paham juga ya. Ini pendeta Nasrani di Palestina. Ya ayyuhuna al-mutakhadiluna wa ya hukkam al-Arab. السعين إلى التطبيع مع إسرائيل اسمعوا نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس وتسلمنا منهم العهدة العمرية semakin ke belakang saya takut nangis semua gitu mendengarkannya. Ujung-ujungnya amin lagi gitu. Padahal yang ngomong bahasa Arab ini pendeta tadi. Pendeta bilang begini, wahai pemimpin-pemimpin Arab, wahai pemimpin-pemimpin dunia Islam, yang rela memilih normalisasi hubungan dengan Israel, ya, memilih normalisasi hubungan dengan Israel, dengarkan baik-baik. Inilah suara kami orang-orang Nasrani di Palestina, di Baitul Maqdis. Kakek-kakek kami pernah memuliakan kalian di masa Umar. Kakek-kakek kami telah memberikan kemuliaan kepada kalian dan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Tapi kalian sekarang mengkhianati Umar dan mengkhianati kami yang sudah memuliakan kalian. Ini saya khawatir saya terusin nangis. Malu gak kita digituin? Malu gak? Yang tahu kisah Baitul Maqdis, bagaimana tanpa peperangan kemudian kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar, tidak kepada siapa? Abu Ubaid al-Jarrah, pemimpin lapangan, diserahkan kunci itu. Pemimpin-pemimpin sekarang, coba bayangkan, tega-teganya justru menormalisasi hubungan. Kami ini, kata si pendeta, berjuang darah dan nyawa mempertahankan gereja Al-Qiyamah kami. Dan kami sangat berharap perlindungan orang Islam. Dan kami sangat memuliakan kalian, tapi ternyata kalian tidak seperti yang kami kira pada hari ini. Malu gak? Inilah nasib kita. Kenapa sampai sekarang Baitul Maqdis 70 tahun lebih dijajah, dinistakan? Ujuk-ujuk malah tokoh-tokoh Islam malah datang ke sana. Ada utusan dari Indonesia ke sana. Bangga pula. Dihormati oleh ya Rab. Bagi orang Nasrani saja ini sebuah pengkhianatan kepada Umar, pengkhianatan kepada nabi-nabi kalian, dan pengkhianatan kepada kami. Ini saya sampaikan supaya kita terpanggil. Soal kepemimpinan ini, kalau kita mau ukur siapa yang berkuasa di dunia ini, adalah lihat siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Kekuatan hak atau kekuatan batil, barometernya itu siapa yang menguasai, betul? Nah, sekarang kekuatan setan atau kekuatan baik yang berkuasa? Kenapa kekuatan setan? Karena kitanya masih kalah sama setan rakyatnya. Masih mau mengikuti langkah-langkah atas nama normalisasi hubungan misalnya. Kalian mau seperti itu juga? Berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Karena itu, pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan dari kondisi mayoritas masyarakatnya. Pemimpin itu adalah keniscayaan dari kondisi mayoritas masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya? Ya begitulah pemimpinnya. Saya punya ayam. Ayam ini yang cowok-cowok ini, ayam kate ini 6. Ada satu ayam pelung. Ayam jagonya, padahal udah tua. Kalau pagi itu ngejar-ngejar, ya ayam kate bisa terbang lah. Tapi gobloknya si kate, kenapa lu gak berenam bersatu aja tuh hajar si pelung? Tapi saya juga ngerti gimana komandoinnya gitu. Padahal kan kalau 6 dari 6 penjuru, 6 arah mata angin kira-kira gitu. Itu kan ayam kate kalau tidur di depan rumah saya itu kan di atas pohon. Ya. Ini si ayam pelung naik ke kursi aja setengah mati dia. Enggak bisa ngejar. Jadi kalau pagi-pagi ngejar. Padahal kalau 6, itulah susahnya ayam sih ya. Maknanya begini. Kalau masyarakat ini kemudian tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tidak bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, semua memilih aman, ya. Ustaz, antum aja yang berjuang di depan Ustaz. Saya tuh bukan bangga, itu lu berarti jorokin gue ya kalau begini. Ayo Ustaz, terus lu di mana? Saya di belakang Ustaz. Apalagi anak muda kayak begitu, marah banget saya. Lu tua lu sebelum waktunya. Jadi, tapi takdir Allah ya, kalau Allah mengendaki itu, akan selalu ada dari kalangan hamba-hambaku yang zahirina alal haq. Yang Allah tolong akan selalu berada di garis terdepan memenangkan yang hak. Mereka tidak akan pernah bisa disesatkan oleh orang yang menghinakan mereka. Tetap saja bertarung melawan. Harus ada kayak begitu. Dan mereka lah yang beruntung yang dipilih Allah seperti itu. Anda yang mana kira-kira posisinya? Kalau ada kezaliman, ada preman misalnya merajalela, lalu orang baiknya diam dan memilih diam ketakutan, maka selama itu pula dikendalikan oleh preman nih kampung ini. Walaupun kelihatannya kejam, itu cuma luarnya. Tipu daya setan, tipu daya iblis itu lemah. Selama kalian senantiasa berzikir kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah, berhadapan-hadapan dengan kebatilan, cepat selesainya. Hanya dengan sekali tanda tangan, set, tutup Ancol. Hotel di Ancol maksud saya itu. Hotel di depan seberang Ancol itu. Gak usah disebut namanya jelek. Padahal yang dulu bilang kalau bisa lu coba tutup tuh, kan gitu ya. Selesai, tedeng, nahi mungkar itu ya. Nah, sampai di sini. Ini kalau umat sudah bersatu memilih pemimpinnya dan pemimpinnya didukung. Sehingga melawan kekuatan pemimpin yang lebih besar, mereka juga perhitungan sama umat ini. Betul enggak? Ustaz, tapi kami sedikit. Yang namanya kapten cuma satu orang. Kalau kapten dua, berantakan juga. Udah lu maju. Ustaz, tapi kan kita sedikit. Dalam perjuangan kadang-kadang dia lagi, lu lagi, lu lagi. Dan memang penggerak itu enggak banyak. Jadi kalau kamu menunggu banyak dulu, kamu bukan orang terpilih. Setuju? Jadi nunggu banyak atau mulai? Lihat aja dalam sebuah kegiatan tuh. Sampai di akal ini pun kalau kita lihat pekerjanya, timnya ya dia lagi. Dengan seabrek-abrek proyek yang masuk ke sini. Tapi dengan orang dia lagi itu wahid ka ummah. Satu bandingannya satu umat. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari sini. Tapi walaupun jadi pemimpin, ngaji lagi. Jangan udah memimpin, lupa, mimpin, gak ngaji lagi. Ya, nanti kurang charging nanti. Baik. Karenanya dari kata-kata innallaha astafahu alaikum, Allah yang memilikan buat kalian, ditambah lagi kata-kata wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Ikuti saya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu harus kalian baca terus kalau kalian ingin berpental pemimpin yang memiliki tauhid soal kepemimpinan dan kekuasaan itu. Bahwa kepemimpinan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Hercules, bukan ke Tanah Abang nih. Ke Romawi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila Hercul Azimur Rum. Ila Hercul Azimur Rum. Tidak tulis ila Hercul Malikur Rum, tidak. Rasul menulisnya ila Hercul Azimur Rum, kepada Hercules pemuka orang Romawi. Enggak disebutkan raja Romawi karena raja kata-kata Malik hanya milik Allah. Enggak boleh melabel kata Malik kepada manusia. Sampai ke tingkat itu tauhid itu. Karena nama yang Allah paling benci di muka bumi adalah mereka yang menggelari dirinya sebagai raja di raja. Di Melayu masih menggunakan istilah itu dulu kan? Enggak boleh itu. Para ulama protes. Maka para sultan-sultan Islam tidak menggunakan itu. Nama yang paling jelek di mata Allah itu adalah Malikul Amlak. Raja para raja atau raja di raja. Ketika Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya, Allah berkata, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, mana itu raja-raja dunia yang sombong? Semua akan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sampai di sini. Soal kekuasaan dan kepemimpinan itu berarti adalah murni kehendak Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita yang terpilih menjadi pemimpin? Jawabannya ada di surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, tetapi imannya disempurnakan dengan beramal saleh. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah telah berjanji. Apa janjinya? Ada tiga. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kalau keimanan mereka tentang kekuasaan Allah lalu diimplementasikan dalam bentuk amal saleh, maka niscaya Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka untuk memimpin sebagaimana para pemimpin atau kaum-kaum sebelum mereka yang diberikan kepemimpinan oleh Allah. Yang kedua, di dalam Islam kepemimpinan bukanlah sekedar untuk berkuasa, kekuasaan bukanlah untuk sekedar menjadi penguasa, tetapi ada misi. Apa itu yang kedua yang Allah berikan? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladirtadalahum. Maka Allah akan jayakan agama mereka, dibuat mereka bisa menjalankan agamanya dengan bebas. Agama yang dijalankannya pun agama yang diridhoi oleh Allah. Sebab banyak orang menegakkan agama, tapi di negeri penjajahan, penjajah memilah-milih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Lama-lama masjid pun diintimidasi. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di sini sudah. Kenapa umat Islam selalu kalah dalam politik? Satu, dijauhkan dari politik, salah sendiri. Akhirnya kalau jauh siapa yang ngambil? Ya orang lain lah. Yang kedua, umat Islam mau dipecah? Cabelah. Dengan berbagai semat-sematan ikut-ikutan. Wah ini radikal, jangan ikut sama kelompok radikal itu. Ini apalagi teroris, ini apalagi ISIS. Kelompok gara-gara kata radikal itu diedarkan di dunia untuk menghancurkan Afghanistan. Itu ujung kata radikal. Yang kedua, teroris. Ujung kata terorisme itu akhirnya hancurlah Irak. Mau ikut ngomong teroris? Ini bisnis untuk menghancurkan Islam. Dan orang Islam yang dipakai, orang Islam yang dibayar. Orang Islam pula yang dari domba. Yang ketiga, ISIS. ISIS dipakai untuk menghancurkan Suriah. Itu saja. Mau pakai kata-kata itu? Mau saling menyematkan kepada sama umat Islam seperti itu? Banyak umat Islam akhirnya takut pada Islam. Nah, ini yang lebih parah di Indonesia. Umat Islam yang mau ada syariat Islam maksimal cuma 20%. Itu pun udah terlalu maksimal. Itu sama saudara saya kasih angka. Mayoritas udahlah saya berislam tapi gak harus pakai syariat. Terus lu pakai apa? Itu lu masalahnya. Kamu mau berislam tapi tidak mau syariat. Terus mau pakai apa? Kalau makan gak mau pakai syariat Islam jadi pakai apa? Dibodoh-bodohin. Pisau tangan kanan, garpu tangan kiri, gitu ya. Makan pakai tangan setan. Terus kalau kamu mau pakai syariat Islam, bagaimana cara kamu membangun rumah tangga? Bagaimana cara kamu membangun masa depan, membangun generasi? Bagaimana? Bagaimana cara kamu berdagang kalau tidak mau pakai syariat Islam? Pakai riba. Riba itu dosanya yang paling ringan sama dengan menzinai ibu sendiri. Jadi saya mau tanya, umat Islam banyak gak yang anti syariat Islam? Gara-gara apa? Bodoh tentang agamanya sendiri. Terus kalau bodoh sama agamanya dipakai apa? Kalau gak mau pakai agamanya dipakai apa? Ya pakai akal sehat. What is akal sehat, bro? Hah? Akal sehat itu paling tinggi hanya bisa membedakan yang patut dan yang tidak patut. Akal sehat itu tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, gak bisa. Akal sehat gak akan pernah bisa diajak memikirkan bagaimana caranya bisa masuk surga, gak sampai. Kamu butuh syariat. Bagaimana terhindar dari neraka, akal sehat gak mampu mendetek. Gak mampu. Sesehat-sehat akal lu. Ini saya cuma ingin, karena banyak yang tersinggir dengan istilah akal sehat ini. Ya, mungkin sakit kali selama ini ya. Sehingga kalau dapat istilah akal sehat kayaknya, inilah sebuah kebenaran. Dari mana aja? Kok kayaknya baru kemarin tahu akal sehat. Baik. Allah janjikan yang kedua kepada mereka yang beriman dan menyempurnakan imannya dengan amal soleh. Selain diberikan kekuasaan kepemimpinan, akan diteguhkan agama mereka di mana mereka bebas menjalankan agamanya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin banyak masjid dituduh jorok, tidak higienis, nyembeli hewan di halaman masjid. Gitu ya? Jualan kambing lah di pinggir jalan. Ya. Udahlah, daripada lu takbir keliling, udahlah itu Jakarta Festival Night saja. Karena itu yang dia tahu. Dia enggak ngerti syariat itu, syiar-syiar itu. Simbol-simbol itu. Yang ketiga, ini tujuan kekuasaan di dalam Islam. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan ganti kondisi sosial mereka yang tadinya dipenuhi rasa takut menjadi penuh dengan rasa aman. Diberikan deh keamanan. Semua cuma Allah yang bisa berikan itu. Jelas tiga janji Allah. Mau gak yang tiga ini? Apa yang pertama? Halo? Masya Allah, diajak bertauhid kok lupa. Yang pertama apa? Diberikan apa? Kekuasaan kepemimpinan. Yang kedua, setelah berkuasa diberikan apa? Kejayaan menjalankan agama. Itu yang paling penting. Berpolitik di dalam Islam itu untuk ini, bukan berkuasa untuk. Enggak apa-apa enggak memimpin. Nih saya berdakwah. Saya berdakwah membangkitkan ideologi politik Islam. Bahwa saya enggak jadi menteri urusan perawanan wanita kemarin itu apa gitu. Enggak penting buat saya. Enggak dapat uang politik enggak penting. Karena yang menjadi kepentingan saya ketika saya berbicara politik adalah tamkin dinallah alladzirtadha lana. Tujuan saya berbicara politik adalah agar agama Allah tegak dan bisa dijalankan dengan tenang, dengan aman di negara ini. Enggak ada yang komen-komen, enggak ada yang nyinyir-nyinyir sama azan gue. Lu baru kemarin hidup di Jakarta. Azan ini sebelum lu lahir udah ada, bro. Apain juga lu nyinyir-nyinyir? Nyuruh gue ke Arab lagi. Lu ke laut. Dia bilang kalau menegakkan Islam ke Arab aja. Yeh. Bolehnya. Gak bisa dipisahkan Indonesia dengan Islam. Tanpa Islam hancur Indonesia. Allah Akbar. Gitu. Yang ketiga ini tujuan politik agama. Kalau disebut dengan sebuah politik kekuasaan itu kemana arahnya? Wala yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ujung dari semuanya adalah penduduk negeri ini terbebas dari rasa takut untuk menjalani hidupnya. Seluruh penduduk negeri ini merasa aman terlindungi menjalankan keyakinannya. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu tahun 5. Itu tujuannya. Dikit-dikit khilafah, dikit-dikit sawat kali khilafah. Kayaknya takut banget. Oke, sekarang kita demokrasi. Tapi fair ya, kita berdemokrasi ya gitu. Jangan juga parno sama Islam. Nah, itulah tujuannya. Lalu diajarkan di ayat An-Nur 55, bagaimana caranya agar tiga nikmat Allah yang Allah janjikan itu senantiasa ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalau kamu ingin kepemimpinan tetap kamu pegang, kejayaan menjalankan agama tetap ada pada kamu, dan kemudian yang ketiga, ingin selalu dalam kondisi aman, ya'budunani la yusyrikuna bi. Selama mereka menyembah hanya kepadaku dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan yang lain, selama itu pula yang tiga itu melekat kepada mereka. Allahu Akbar. Selesai dah, sudah materi. Inilah soal politik Islam, politik kekuasaan di dalam Islam. Jadi bukan soal memimpin atau enggak memimpin, tapi bagaimana tiga ini senantiasa terjaga. Bahkan kalau orang Islam itu wara, kalau orang Islam itu wara, dia memilih enggak mau jadi pemimpin. Hanya orang bodoh sebetulnya yang mau jadi presiden, yang mau jadi menteri, mau jadi wakil presiden kalau wara. Menjadi pemimpin itu separuh kakinya di neraka. Inna ahabban nasi yaumal qiyamah wa aqrabahum majlisan minallahi imamun adil. Wa inna abghadun nasi wa abghadun nasi wa ashadduhum azaban indallah yaumul qiyamah imamun jair. Orang yang paling Allah cintai nanti pada hari kiamat dan yang paling dekat tempat duduknya dengan Allah di surga adalah pemimpin yang adil. Jadi masalah kepemimpinan ini ideologi atau bukan? Dan orang yang paling keras disiksa dan paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang jahat. Mau jadi menteri? Kalau bisa sih enggak deh. Enak jadi rakyat biasa kayak gini. Ya, enggak banyak dosa gitu. Kalau jadi pemimpin, jadi menteri pertanian. Selama petani-petani itu menderita, lu tanggung lu dosanya. Mau? Siapa yang jadi menteri di sini? Hah? Kalau orang itu warok, enggak akan mau. Tapi kalau memang sudah diamanahkan seorang pemimpin, bahwa kamu yang harus maju, kalau bukan kamu umat ini akan begini, kalau bukan kamu Islam akan rana, ya sudah mau tidak mau. Ambil resiko itu. Gitu ya. Nah, itu di dalam Islam itu begitu. Harus begitu. Nah itu warok. Nah, alhamdulillah selesai sudah materi pada malam hari ini. Maunya diskusi tapi sudah jam 10 lewat 5. Gimana kita tambah 2 jam lagi? Saya persilakan Anda di sini 2 jam. Saya baik sama Anda. Tapi izinkan daku. Permisi. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran dan ayat ini mudah-mudahan juga menjadi rahmat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.